Matius hundongam 10 pitu. Anan ni bengin napuhanna ya to, ya umbawain Petrus puang Yesus anaindo pito mak sulasubum isanga Yakobus sula Yohanes analek bailangan mesa tanete malangka anayabu ipaka pakaya. Ya naitam indo totalu tielik hupanna puang Yesus. Indo lindona pangkaha susi mata alo, anaindo puhebana mesilo mabusa. Pisanana naitahan ruka indo dua nabi yolona isanga Musa sola Elia masa sipak tulak puang Yesus. Ya makadam Petrus laku puang Yesus nawa. Oh depata, tak ende lasusi kamasanangan ta eta inde. Kelamu aku anak kupake desang kuak talu bahum. Mesa Iko, mesa Musa, anna mesa Elia. Mahasan pi mak tulak Petrus, ya tuhumi gabum mabusa usi kuku indo ngiam. Anna dihingi gamaha butul lama indo gabum nawa. Yang tun dia nak pak pakemajangku tumpa masanam penawangku. Pahal luak lompehingi. Nah ingin nendo gamaha, ya sangi mopan do kulita akatak dem pada sama hea. Sapo tapan apel lambi peng Yesus, ananahaka ina pasindu nawa. Bangun kwa, daun mahea. Umbangun asiahan duka ulunna, ya anggah mesa-mesana peng Yesus naita. Tapan atuhun ipeng Yesus solain do totalu ya boma indo tanete, ya napakahi di nawa. Den nayak lontulak saka indo topuha akmuita ya wotanete le. Kita ipu hak di pati bangum tu disangai anak mentolino dia mayalak na tomate. Ya nak kutanain pasikolan na nawa. Sapo makahia anna nawa itu latak pepondongan na Musa. Tak malah tala sule yolo Nabi Elia anna mane sule indoto dilanti lame pasalama. Na timbak pun Yesus nawa. Awana pahalu la sule yolo Elia umpatoka ingganna sia. Sapo kuangko atentomai. Awana puhas sule Elia, sapo tak nisah hupatau, nasuhun niasian nanaya napugausam. Lasusi mek toduka, to disangaya nak mentolino, layasian nanaya napugausan nak hupatau. Tapana nahingi pasikulan na indo pak tulakna, ya manesika napahan di polek nawa. Yohanis tosi mantedok palek nawa Elia. Tapana mak pasule puan Yesus, sola indo talu pasikulan na lakundo tau Buddha, ya sulis siaham mesa tau anak mak balinguntu di olona puang Yesus napasindu nawa. Oh Tuhan, kama saya nak kau nak kau nampak bono i. Aka limpu manesa na natak dempak dasan susai. Aka si basak punala song kata maapi, anda dentelu dok kuwai. Ana puang ku bawal laku pas si kolammu, sabuk tak malah nampak bono. Ya makanan puang Yesus nawa. Ku kapusai si dakwak pole, inde tutu wala pik temo, aka ku has sugali ak ka mata pasammu. Ana tak liu piak misan nusek la kama piaan nan naka kadakiam. La pada pole pi isang umba mesena sola-sola kia, ana la pada pole pi isang umba mesena la kusak bahasang kuak. Mane nawai? Bawan nak maitin anak-anak. Ya nakisain pun Yesus indo setan ilang kalena indo anak-anak. Ya tapa bono itasiahan. Puhai, ya napelambi impasikolana sapok paka pakaiham ananakutana inawa. Maka hesanga. Natai kami malaki hambai lindo setam. Ya natimba impeng Yesus nawa. Aka kuhes sugali ak kamatapasammu. Setongan-tongan na. Maka laden nak kamatapasammu moi podopadan nikdi. Ya tak den naka akalong kapusai. Maka usuain de dia buntu mentielik laku ongnya senga. Tak malah tala tielik. Sapo inde setas susi, tak sia malah disualau, kita itu mak sambaja yolo sola puasa. Tapana mak mesai puang Yesus sola pasikulana di olembana Galilea, ya nawam puang Yesus. Kau to disangai anak mentolino, la dibeho tama palak liman na hupatau. La napateya, sapo ilan na lo katalunna, la dipati bangun nak sule. Tapana nahingi, inggana pasikulana pak tulakna, ya tak dem pada sama susah nasik dim. Tapana sule puang Yesus sola pasikolana lako kota Kapernaum, ya sule siahan nindo tosih hempun tanggungan na tau tama banua dewata, umpel lambi Petrus ananawani. Sinabajak daka duka tunggu humwa indo tanggungan tama banua dewata. Na timbak Petrus nawa. Iyo, sinabajak. Tapana sule tama banua Petrus, ya tak pide mak tula ananaku tanaim puang Yesus nawa. Maake ko susipik ke hamu Simon, dio na indosima si dibajak lako tomak pahenta. Lahak ja ilan na hakabot tong bajai, lahak ja lako na hakau ngesenga, indo topuha nataloi. Na timbak Simon Petrus nawa. Indo hak ja lako ngesenga. Ya nawa puang Yesus. Dadi maka taunnya pahalu mamajak hak ja ilan botto, ialah susing kik toduka, taung kik pahalu laung bajak tanggungan tata mabanua dewata, akai sinang ki kepahentaan na puang Allah Ta'ala. Sapo pebento tabaja, dana masus sai penawanna. Dadi, lek baungko popeka lako lek bok Galilea. Ala indo bau uhuna na ala pekamu, anam bekka isadana, akalau lambi untodoi illa am, laganna tabajasan tanggungan tadua ki tama banua dewata. Ala indo doi, analau kumbajasan ki tanggungan ta.